والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال شارح مخطط يوده أنواع الخمر مع التمثيل bagan yang menjelaskan jenis-jenis anwa khobar ma'at tamsil beserta contoh. Lihat khobarnya di situ, khobar ada mufrad dan ghairu mufrad. Kita pahami kemarin bahwasanya khobar mufrad berarti khobar yang laisa jumlatan wa laisa syabihan bil jumlah. Yang khobarnya tersebut bukan jumlah, bukan juga yang syibhul jumlah. Kalau jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau syibhul jumlah berarti dzarab dan jar majrur. Berarti khobarnya itu mufrad bukan jumlah. Ya, semisal isim yang bukan jumlah. Kalimah dia, kalimah wahidah misalkan. Ya, Zaidun qa'imun. Qa'imun itu bukan jumlah. Bukan pula syibhul jumlah. Nah, kalau khobar yang ghairu mufrad, baru dia khobarnya dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Kalau dalam jumlah, terbagi dua. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau syibhul jumlah, jar majrur dan dzarab. Lihat. Ya, kalau mufrad, zaidun qa'imun, hindun qa'imatun. Az-zaidani qa'imani, hindu hindani, al-hindani qa'imatani. Dan seterusnya. Nah, yang ghairu mufrad dalam bentuk jumlah, jumlah ismiyah berarti jumlah yang diawali oleh isim. Mubtada khobar. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jariyatuhu. Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada sanin. Ya, mubtada yang kedua. Zahibatun khobar dari mubtada sanin. Enggak mungkin khobar dari Zaidun karena dia muannas, enggak cocok ya zahibah. Zaidun ialah yang jariyahnya pergi. Zaidun ialah yang pembantunya pergi atau minggat. Ya. Nah, ini dipersyaratkan pada seperti ini, mesti ada robit penghubung antara Zaidun mubtada dengan mubtada saninya atau dengan jumlah ismiyahnya. Jariyatuhu mubtada, wahu jariyatu mudof, wahu mudof. Ya, ha mudofun ilaih. Nah, haknya ini yang kembali kepada Zaid. Zaid ialah yang pembantunya kabur, minggat, pergi. Ya, begitu juga dengan jumlah fi'liyah, itu jumlah yang diawali oleh fi'il. Zaidun qoma abuhu. Zaid qoma, Zaid mubtada, qoma fi'il madin, abu fa'ilun wa marfu, ya. Wa alamatu rafi' al waw li'annahu minal asma' al khamsah wa huwa mudaf, ha mudafun ilaih. Mana rabitnya? Ha. Zaidun abuhu qaimun. Nah, kalau jar majrur, Zaidun fiddari. Ya, zarf Zaidun indaka. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Jurrah di khobar ghairu mufrad. Namun pendapat jumhur mengatakan dia adalah muta'alliq dengan khobar mahdzuf. Ya. Nah, jadi jar dan majrur maupun zarf itu sebenarnya hakikatnya bukan khobar dari mubtada. Zaidun fiddari. Fiddari dia huruf, dia dhaif, lemah dalam kalam. Aslinya dia adalah muta'alliq dengan khobar mahdzuf. Takdirnya yang dicocokkan aja. Zaidun mustaqirrun fiddari. Zaidun ka'inun fiddari. Zaid berada di dalam rumah. Ya. Atau Zaidun indaka. Zaid mustaqirrun atau ka'inun indaka. Baik. Ah, amtsilatun. Contoh-contohnya itu lil khobar al-mufrad. As-sulhu khairun. Ya, as-sulhu mubtada khairun khobar. As-sulhu, apa artinya as-sulhu? Perdamaian. Khairun adalah kebaikan. Kemudian as-syamsu wal qamaru ayatin ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan keduanya adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. As-syamsu mubtada wa wawu atifah. Al-Qamar, ma'tuf. Ma'tuf ala marfu, marfu'un misluh. ayatani, karena asyams dan qamar dihukumi secara lafadz muannas. Ya, ya. Ayatani, keduanya adalah tanda min ayatillah. Di antara tanda-tanda Allah. Mana khabarnya? Ayatani khabar marfu. Wa lam turafihi al-alif riyanahu musanna. Baik. Nun, nunnya itu apa? Iwat, iwat dari apa? Anit tanwin. Min ayatillah jar majrur muta'alliq dengan ayatin. Ya, ayatan, ayatani. Lil khabar jumlah ismiyah, contoh untuk khabar jumlah ismiyah. Al-ghasabu akhiruhu nadamun. Al-ghasab. Ghasab apa ghadab ya? Ghadab. Al-ghadabu akhiruhu nadamun. Ya. Al-ghadab, kemarahan itu akhiruhu nadamun. Endingnya adalah penyesalan. Ya. Taib, al-ghadabu mubtada. Ya. Mubtada. Akhiru mubtada tsani. Wawu mudhaf, ha mudhafun ilaih. Nah, ini ada robit. Robitnya mana? Ha. Hu itu. Kembalinya ke ghadab. Ya, al-ghadabu akhiruhu nadamun. Nadamun khabar dari nam. Akhiruhu. Jumlah akhiruhu nadamun fi mahalli raf'in khabar al-ghadab. Baik, bisa dipahami sini? Naam. Ya. Al-kitabu naf'uhu azimun. Al-kitabu mubtada, naf'uhu mubtada tsani. Lihat, itu ada robitnya. Ya kan, naf'u mubtada tsani, wa mudhaf, ha mudhafun ilaih. Nah, haknya ini robit penghubung ke mubtada awal. Azimun, khabar dari mubtada yang mana? Naf'uhu. Jumlah naf'uhu azimun fi mahalli raf'in khabar. Paham sini? Ya, ngerti ya? Nah, misalkan kita katakan Fatimatu abuha qaimun. Fatimatu abuha Muhammadun. Nah, Fatimah ialah ayahnya. Fatimah ayahnya adalah Muhammad. Ayahnya adalah Muhammad. Jadi abuhu Muhammadun. Jumlah fi mahalli raf'in ya, khabar dari Fatimah. Mana robitnya? Ha, dicocokkan. Abuha ya, qa abuha Muhammadun. Abuha qaimun. Bisa dipahami sini ya? Baik. Ya. Alil khabar al jumlah al fi'liyah. Sekarang contoh dari khabar jumlah fi'liyah. As-sidqu yanju qailuhu. As-sidqu mubtada, yanju fi'lun mudhari, marfu wa alamatu raf'ihi, marfu li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Marfu bi apa tanda rafa'nya? Loh, kok bisa butuhin bi dhammah muqaddarah. Najayanju. Ya, najayanju. Bidommah muqaddara. Mana min zuriha? As-siqal. Taib. Yanju. Qailuhu. Qailu. Apa? Irabnya. Fa'il dari? Yanju. Wawa mudob. Ha. Mudobun ilai. Ini haknya ini yang robit ke as-siduku. Jumlah fi'liya yanju. Qailuhu. Fimari rob'in. Khobar dari? As-siduku. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuhu. Ya. Al-mu'addabu. Kalau ya, tadi asyidku artinya apa? Or kejujuran yang juko iluhu, ya kejujuran maka apa namanya yang mengucapkannya akan selamat. Al muaddabu, ya orang yang beradab yuhibbuhu ikhwanuhu akan dicintai oleh saudara saudaranya. Al muaddabu mubtada yuhibbu, ya fil mudari marfu litajarudi anin nasibi wal jazimi wa huwa mudaf. Kok mudaf apa? Waha. Apa hak irabnya? Domir mutasil mabni ala dom fi mahal nasbin maf'ulun bi ya. Ikhwanu fa'ilun marfu'un wala mutarafi adommatu liannahu jam'u taksir wa huwa mudaf ha mudafun ilaih. Nah, mana robitnya? Hu. Taib. Ya, jumlah yuhibbuhu ikhwa yuhibbuhu ikhwanuh ya fi malinar raf'in khabar dari al muaddab. Al khabar sibul jumlah. Sekarang khabar dalam bentuk sibul jumlah. Ya. Al barakatu fil bukur. Al barakah fil bukur. Al barakah mubtada fi harfu jar. Al bukuri majrur bi fi. Ya. Fil bukur khobar sibul jumlah atau kita katakan muta'alliq bil khobar mahdzub takdiruhu kainun ya atau apa kainatun kainatun fil bukur ya an-namimatu al-barakah keberkahan itu ada pada al-bukur di awal waktu ya an-namimatu minal khisali az-zamimati an-namimatu dia adalah mubtada minal khisal jar majrur ya al-zamimah na'at dari al-khisal ya al-khisalnya majrur bimin nah ini nanti sebagai khobar dari namimah ya namimah adu domba itu adalah sifat yang tercela ya as-safar ghadan ya as-safar mubtada ghadan zorof ya zorofnya ini sebagai khobar baik ya khalas ini mengenai khobar sekarang kita masuk ke latihan i'rabnya fadol dibaca ini latihan i'rabnya siapa mujahid ayo mujahid la qala syarih qaimul ta'ala al i'rabu allahu rabbuna allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Rabbuna rabbu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudafun wa ana dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarin mudafun ilayhi. Baik. Allahu Rabbuna. Wadih di sini ya. Jelas ya. Terus lanjut lagi. Mujahid. A'antum asyaddu khalqan. A'antum asyaddu khalqan. A'antum al-hamzatu harfun istifhami. Istifhamu. Harfu istifhamin. Istifhami. Istifham pertanyaan. Antum an-domirun mutas unfasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in muqtada'un. Wata'u harfu khotobin. Khitobin. Kita paham ya. Huruf yang digunakan. Ya, khitob itu orang yang diajak bicara. Orang kedua. Terus. Walmimu alamatu ala jam. Alamatun. Alamatun ala jam zukuri. Nah, zukuri. Taib. Mim alamatun ala jam zukur. Tanda bagi jamak muzakkar. Terus. Asyaddu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib. Asyaddu khabar mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Kenapa dia enggak tanwin? Ah. Kenapa? Karena dia isim tafdil kan? Ah, dia pakai wazan. Apa dia alamiah apa wasfiah? Apa yang mencegah dari tanwinnya? Maniknya apa? Al-wasfiyah ma'ah wazan fi'il. Terus khalqan. Khalqan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Baik, khalqan adalah tamyiz. Antum asyaddu khalqan. Apakah kalian yang penciptaannya lebih asyaddu, lebih hebat? Terus lanjut jahit. Nahnu nahnu ansarullahi. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahali raf'in mubtada'un. Ansaru khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa mudafun. Allahi lafdul jalalati mudafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu. Tayyib. Berikutnya. Mas Priyadi, fadal. Hiya asaya. Hiya asaya. hiya dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Asaya khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Nah, asa ya. Baik, khabar dari mubtada marfu wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah 'alal alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Terus wa huwa mudhafun. Wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik, ya mutakallim. Jadi hiya asa ya, asa kan itu tongkatnya. Ini adalah tongkatku. Ya, lanjut. Hum fiha khalidun. Wahum fiha khalidun. Hum alha'u dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhommi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah. Wal wal mimu lil jam'i. Lil jam'i. Fiha jarun wa majrurun muta'alliqan. Fiha jarun wa majrurun. Fiha jarun wa majrurun muta'alliqan bi ismil fa'ili. Bismil fa'il. Karena Khalidun itu isim fa'il. Khalid isim fa'il. Karena di jamak mudzakkar salim. Ya, oh, jadi Khalidun. Nah, dia muta'alliq dengan Khalidun karena Khalidun ini isim fa'il, dia beramal amal fi'il. Dia lebih kuat dibandingkan isim semata. Maka dia berhak menjadi muta'alliq. Ya, tempat bergantung dari huruf yang lemah di antara jar majrur ini. Terus Khalidun. Khaliduna khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Baik. Terus lanjut. Ulaika ma'wahum an-nar. Ulaika ma'wahumun naru. Ulaika ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un awwalun. Mubtada'un awwalun. Nah, ulaika ya, dia adalah mubtada awal. Mereka adalah gitu kan. Ma'wahum. Ulaika ma'um. Wal ka ya. Oh, belum itu. Wal kaf. Wal kafu harfu tadi khitobin. Nah, harfu khitobin. Baik, terus ma'wahum ma'wa mubtada'un mubtada'u tsanin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur at-ta'adzuru wa huwa mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Nah. Wal mimu lil jam'i. Ahsanta. Lana an-nar. An-naru. Khabarul mubtada'i ats-tsani marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Wal mubtada'u ats-tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabaru khabarun lil mubtada'i al-awwalu. Lil mubtada'i al-awwali. Kalau saya tanya mana robitnya dari jumlah ma'wahum an-nar, robit ke mubtada awal ulaika. Ulaika. Mana ya, robitnya? Hum. Domir hum. Ya, domir hum itu nanti kembali ke mana? Ke ulaika. Nah, gantian coba baca berikutnya. Topik, topik. Udah baca topik? Ya, topik. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala an-naru Allahu yabsutu ar-rizqa. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nah, yabsutu yabsutu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Baik, ahsanta. Ar-rizqa maf'ul mudhari' marfu'. Ya, kenapa marfu' litajarru dihi ada nasibi wal jazimi. Terus ar-rizqa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih wal jumlatul fi'liyati wal jumlatul fi'liyatu yabsutu ar-rizqa fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Tayyib. Terus alhamdulillah. Alhamdulillahi alhamdu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ahsanta. Lillahi. Lillahi al-lamu harfu jarrin wa lafdul jalalati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu wal jaru wal majruru muta'alliqani bimahdhufi khabarul mubtada'i taqdiruhu kainun bimahdhufi khabaril khabaril mubtada'i taqdiruhu kainun alhamdulillahi kainun lil alhamdu kainun lillah itu takdirnya atau alhamdu mustaqirrun lillah. Baik. Nah, terus warraqbu asfala minkum. Warraqbu asfala minkum. Warraqbu al-wawu. Tadi yang yabsut, basato yabsutu, paham ya? Mana melapangkan. Ya, meluaskan. Allah meluaskan rezeki. Ya. Warraqbu asfala minkum. Ar-raqbu kan itu apa orang yang berkendara ya, kafilah. Berada di bawah asfala. Ya, di bawah kalian. Terus warraqbu al-wawu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Asfala. Mana? Warraqbu. Masa al-wawu mubtada' marfu'. Ini ada yang keliru ini. Catat-catat. Keliru nih halaman 100 ini. Keliru. Wawunya itu alah sesuai dengan sebelumnya aja. Ya, sesuai dengan sebelumnya. Apakah waw atifah atau waw apa? Yang kita irob di sini adalah ar-raqbunya aja. Bukan al-waw yang mubtada. Ya, berarti ar-raqbu al-mubtada marfu'un. Itu ar-raqbu bukan al-waw. Wawanya itu harfu atof, bukan mubtada, ya. Terus diulang. Ar-raqbu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Naam. Asfala dharfu makanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa muta'alliqu bi mahdhufi khabaril mubtada'i wa huwa muta'alliqun. Wa huwa muta'alliqun. Wa huwa muta'alliqun bi mahdhufi khabarul mubtada'i. Nah, wa huwa muta'alliqun bi mahdhufi khabaril mubtada'i. Terus minkum jaru wal majrur. Jarun wa majrurun. Jarun wal wa majruru muta'ajrurun. Jarun wa majrurun muta'alliqani bi mahdhufi sifati sifatin li asfali. Li asfala. Ah, ini antum muskilah ini. Isim yang haknya ditanwin enggak ditanwin. Saya sudah bilang berkali-kali, isim itu kalau enggak ditanwin berarti dia punya sebab. Pertama kalau dia isim mabni. Ah. Kemudian apa lagi? Dia adalah hidup mudhaf. Dia mudhaf. Bukan mudhaf penilai ya. Dia mudhaf atau dia ada isim yang ada al. Ya, begitu. Kalau enggak seperti itu, tanwinin aja udah. Ya, sifatin begitu. Dia bukan mudhaf. Itu kan ada huruf lam di asfala. Li asfala. Taib tamarinu latihan. Langsung kita jawab aja. Ayyinil mubtada'a wal khabara wa bayyin naw'al khabari fil jumlati at-taliyati. Ayyin tentukan mubtada' khabar dan jelaskan jenis dari mubtada' khabar dalam jumal fil jumali dalam kalimat-kalimat berikut. Antum kerjakan. Ya. 10 detik cukup enggak? Nah, 10 detik. Udah? 12 detik dah. Ntar kita jawab sama-sama. Ya. Nah. Coba dijawab di sini. Hilmi. As-sabru diaun. Nah, dijawab. Nah, tentukan mana mubtada-nya. Nah, khabar mana? Ah, nau'ul khabarnya apa? Jenis khabarnya apa? Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Khabar mufrad. Ahsanta. Al-madlumu du'auhu mustajabun. Ah. Coba sini, Rizki. Al-madlumu du'auhu mustajabun. Du'auhu bukan doa. Mustajabun. Al-mubtada'u al-madlumu. Nah. Mana khabarnya? Khabarnya mustajabun. Rizki belum paham nih berarti Rizki. Khabarnya du'auhu. Hah? Ah, sama belum paham juga ini berarti. Ah, ngerti. Ah. Oh, Bima. Ayo Bima. Al-khabaru du'auhu mustajabun. Ah, khabarnya jumlah du'auhu mustajabun. Berarti du'auhu mubtada tsani. Mustajabun khabar dari mubtada tsani. Ah, ini nau khabarnya berarti ana khabar apa Bima? Ghairu mufrad. Jumlah ismiyah. Mana rabitnya Bima yang bisa menghubungkan antara mubtada jumlah dengan al-madlum? Du'ahu. Ahsanta Bima. Rizki belum paham berarti Rizki ini. Ah. Hey, al-haya'u minal iman. Coba di-irob di sini. Eh, Syafruddin. Al-haya'u mubtada'un. Haya malu mubtada'un. Al-khabaru minal imani. Taib. Nau khabarnya nau khabar apa itu Syafruddin? Khabar ghairu mufrad. Khabar ghairu mufrad. Jumlah atau sibul jumlah? Sibul jumlah. Taib. Al-muhaddabu. Wah ini udah tadi. Al-muhaddabu yuhibbuhu ikhwanu. Ini udah. Khalas. Natruk. Taib. Imla al-faraqa bil mubtada'i al-munasibi fi ma ya'ti minal jumali. Coba antum isi yang titik-titik itu dengan mubtada yang sesuai. Ya. Dari kalimat-kalimat berikut. Ya. Coba tuh. Kasih mubtada. Tuh titik-titik, ya. Terus apa itu? Ayo, kerjakan. Tas imla al-faragha bil khabari al-munasib fi ma ya'ti minal jumal. Ah, dikasih itu khabarnya. Ya. Nah, berikutnya a'rif qaulahu ta'ala wallahu yaqulul haqq. Ah, di i'rab. Yang nomor latihan kedua 3-4 PR. Kita masuk ke bab nawasikh al-mubtada wal khabar. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu al-awamil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada' khabar. Ini ada tiga. Ya, misalkan kita katakan Zaidun qa'imun. Kemasukan amil-amil ini. Apakah inna dan akhwatnya, kana dan akhwatnya, dhanna dan akhwatnya. Maka mubtada' khabar berubah hukum. Berubah i'rab. Ya. Tidak mengharuskan berubah harokat. Berubah hukum. Berubah i'rab. Misalkan kita katakan Zaidun qa'imun. Masuk inna. Ya, maka yang tadinya Zaidun mubtada, qa'imun khabar dari mubtada. Kenapa Zaidun mubtada? Karena amanah amilnya alif tidak. Ya, amil maknawi namanya. Alif tidak karena dia adalah isim marfu al-ari. Anil awamil al-labdiyah. Masuk ternyata apa? Al-amil. Ya, masuk al-labdiyah. Inna. Zaid bukan Zaidun lagi. Tapi berubah hukum dan i'rab. Inna Zaidan. Zaidan sudah bukan mubtada lagi. Tapi isim inna. Ya, isim inna. Ya, bukan dia marfu lagi. Khobar marfu. Tapi mansub. Tanda nasabnya fathah. Ya. Qa'imun walaupun harokatnya sama seperti khobar yang tadi khobar mubtada tapi hukumnya beda. Ya, i'rabnya beda. Qa'imun bukan lagi amilnya mubtada atau amilnya al-ibtida. Ya. Boleh dikatakan amil mubtada atau amil al-ibtida, boleh. Qa'imun ya, amilnya sekarang udah inna. Maka dia adalah khobar, khobar inna. Salam. Marfu. Masuk kana. Kana Zaidun qa'iman. Nah, tadinya Zaidun qa'imun ya, mubtada khobar, masuk kana, berubah hukum. Ya, ada amil, amil lafdi. Maka Zaidun walaupun harokatnya sama seperti dia mubtada, tapi hukum dan i'rabnya berbeda. Ya, maka Zaidun bukan lagi menjadi mubtada tapi ismu kana. Marfu tetap, tapi bukan sebagai mubtada. Bukan karena amil alif tidak, tapi karena sebagai isim kana. Ya, qa'iman berubah harokat itu. Ya, qa'iman bukan lagi khobar mubtada, tapi sebagai khobar kana. Amilnya adalah kana, bukan amilnya adalah mubtada. Aw ala qaul al-ibtida. Ya. Masuk lagi amil yang berikutnya. Zonantu dan akhwatnya. Zonantu Zaidan qa'iman. Zaidun qa'imun yang mubtada khobar marfu berubah menjadi dua-duanya mansub. Sebagai maf'ul, dua-duanya maf'ul dari zonantu. Zaidan maf'ul awal. Ya, qa'iman maf'ul tsani, mansub dua-duanya. Taib, ini dikatakan nawasikh. Nawasikh jamak dari nasikh, yang menghapus. Menghapus hukum mubtada khobar. Ya. Qala babul awamil adakhilati alal mubtadi wal alal mubtada wal khobar. Bab amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar, wahia salah satu asya. Nah, ini ada tiga. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonantu wa akhwatuha. Ini akhwat dari kana, ya. Akhwat dari inna dan zona itu secara itu karena dia sama dalam beramal. Ya, sama dia dalam beramal. Baik, barakallahu fiik. Nah, siapa mic yang pegang? Mana? Baca Riyandi. Faddal. Syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqara syarihu rahimahullahu ta'ala. Al-mubtada'u wal-khabaru marfu'ari walakin qada yadkhuru 'alayhima 'amilun labziyyun fayughayyiru wa yunsakhu hukmahuma diwayan suhu hukmahuma nam as-sabiqa wayan nasakhu yansikhu ya bukan nasakhu yansukhu ya nasakhu yansikhu yansikhu wa yansikhu hukmahuma as-sabiqa wa tusamma hadhihi al-awamira bin nawasikhi baik kata asy-syarih al-mubtada wal khabaru marfu'an mubtada khabar keduanya marfu walakin qad yadkhul alaihima amilun namun terkadang ya ini qadnya kita maknai taklil atau taksir nih taksir kali ya namun sering kali bukan terkadang berarti ya yadkhulu alaihima amilun ada amil yang masuk kepada keduanya kepada mubtada khabar. Amil apa? Amilun lafdiyun. Amil lafdi. Ya, semua amil itu lafdi kecuali dua. Yang beramal pada fi'il mudhari marfu dan beramal pada mubtada disebut amil ma'nawi. Ya, kalau beramal pada mubtada al-ibtida, beramal pada fi'il mudhari marfu litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ya, tajarruduhu anin nasibi wal jazimi. Ya, fayughayyiru wa yansikhu hukmahuma maka merubah dan menghapus hukum keduanya asabiqah yang sebelumnya hukum mubtada khabar wa tusamma hadhihi al-awamil bin nawasikhi ya amil-amil ini dinamakan nawasikh jamak dari nasikh lanjut Riyandi wa nawasikhu hiya jama'u nasikhin jamak dari nasikh menghapus ya nasakh yansikhu menghapus terus wa nasakhu fil lughati lahu ma'anin. Baik, nasakh fil lughah dalam lughah lahu ma'anin memiliki beberapa makna. Terus minha al-izalatu. Di antara adalah al-izalah. Ya. Menghapus. Nah, terus yuqalu nasakhati syamsu azzatla idza azzaratuhu. Naam. Nasakhat fil madi asyamsu fa'il, ya. Kemudian kalimat yang berikutnya berarti dia adalah maf'ul. Maf'ulun bi. Nah, ya. Adzalla. Adzalla itu apa? Idza azalathu. Nah. Adzalla itu artinya apa? Adzalla? Bayangan. Bayangan. Matahari menghapus bayangan. Idza azalathu. Apabila ia menghapusnya, menghilangkannya. Terus wafi al-istilahi, wafi al-istilah izaratu hukmir mubtada'i wal khabari, menghapus hukum mubtada' khabar. Terus wa anwa'uha hiya tada satu anwa'in, nau'nya jenisnya ada tiga macam. Terus ada awalu ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara, yang merofakkan mubtada' menasabkan khabar. Ini yang awal. Berarti nanti mubtada' berubah menjadi marfu' dari amil tersebut. Nah, dan khobar dari mubtada' berubah menjadi mansub dari amil tersebut. Nah, ini apa? Wahia? Wahia ka'ana wa akhwatuha. Nah, yaitu ka'ana wa akhwatuha. Terus? Wa kutluha af'alun. Semuanya af'al, fi'il. Namun fi'il nakis. Kurang. Kenapa dinamakan nakis? Karena dengan hadaknya, rofaknya, marfu'nya, kalimat belum sempurna. Kana Zaidun. Ya, belum sempurna. Berarti Zaid bukan fa'il. Dan kalimatnya belum sempurna. Berarti kana ini fi'il, iya fi'il, tapi dia enggak sempurna. Kenapa dia dikatakan fi'il? Karena dia menerima tanda-tanda fi'il. Ya. Menerima ta'nits, ya enggak? Kan fi'il itu di al-jurmi apa? Wal fi'lu yu'rafu biqat wa sin wa sawfa wa ta'nits. Itu kana yakunu menerima semua. Qad kana lakum uswatun hasanatun, apalagi ta'nits kanat, nah, apalagi saufa, ya saufa yakunu sayakunu, nah, apalagi tadi tandanya wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa saufa wa ta'nits, udah lengkap semua. Namun nakis dia. Nah, nanti kalau dengan marfu'nya sempurna kalam, baru marfu'nya itu bukan isimnya tapi fa'ilnya, ya. Baru fa'ilnya, enggak butuh khobar lagi. Dan namanya fi'il tam. Kana zumalin, zumalin zu fa'il kana. Nah, bukan lagi isim. Terus lanjut. Wa yusamma al-awwalu mitma'mu'udai kana ismaha wa yusamma al-tsani khabaraha mitlu kana zaidun nasyitan. Baik. Dan dinamakan yang awal dari dua ma'mul kana ismaha, isim kana. Berarti mubtada' nih. Ya, isim kana. Yang kedua, khabar kana. Contoh kana Zaidun nasyitan. Kana fil madi naqis, Zaidun ismuha, nasyitan khabaruha. Terus atsani ma yansibu al-mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Yang kedua yang menasabkan mubtada' khabar. Ya, ini terbalik dari kana ya. Menasabkan mubtada' merofakkan khabar. Ya, terus wahiya inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha kebalikan dari mubtada'a dari kana wa akhwatuha. Terus wahiya hurufun. Ah, ini semuanya huruf. Nanti inna harfu nasbin wa taukidin. Ya. Lakinna harfu nasbin wa istidrakin, ka'anna harfu nasbin wa tashbihin. Begitu. Dia huruf-huruf semua. Ya, terus wa yusamma al-awwalu min ma'muday inna ismaha wa yusamma al-thani khabaraha mitu inna zaidan nasyitun. Dinamakan yang awal dari mubtada dari dua ma'mul inna, berarti udah bukan mubtada lagi tapi isim inna mansub. Nah, yang kedua khabar mubtada udah bukan khabar mubtada lagi tapi khabar inna. Nah, marfu. Contohnya inna zaidan nasyitun. Ya, inna harfu nasbin wa taukidin. Ya, perinciannya nanti ya. Perinciannya itu, jenis-jenisnya itu, namanya apa aja. Zaidan, isim inna. Nasyitun, khobar, inna. Terus al-thalil tu ma yansibul mubtada'a wal khobar. Nah, yang ketiga, yang menasabkan mubtada' dan khobar sekaligus. Dua-duanya mansub. Dua-duanya maf'ul dari amil ini. Terus wahiyya zonna wa akhwatuha. Nah, zonna wa akhwatuha, zonna, ya. Kemudian apalagi zama dan seterusnya. Terus wahiyya af'alun. Ah, ini fi'il, fi'il tulen dia, ya. Dia fi'il tulen ini, bukan fi'il naqis seperti kana. Terus wa yusammaru awwaru min ma'muday zatna wa akhwatiha maf'ulan awwala wa tsani maf'ulan tsaniyan mithlu zanantu zaidan nasyitan. Ah, yang pertama dari dua makmul zanna ini yaitu berarti yang mubtada'nya ketika masuk zanna sudah berubah jadi maf'ul awal. Nah, khabar dari mubtada' karena masuk zanna waqatuha sudah bukan khabar mubtada' lagi. Berarti maf'ul tsani. Contoh zanantu zaidan nasyitan. Lihat di situ di bagan nahu kana zaidun nasyitan kana wa khatuha, lihat hukumnya tarfaul isma wa tansibul khabara. Kalau kana man rafa'kan isim menasabkan khabar. Kalau inna lihat tansibul isma wa tarfaul khabar, menasabkan isim merafa'kan khabar. Contohnya inna zaidan nasyitun. Yang dhanna miring tulisannya ya. Tansibul isma wal khabar. Ya, menasabkan isim dan khabar. Kok isimnya? Dia bukan isim. Maf'ul awal. Mungkin isim dari mubtada kali. Yang dimaksud isim adalah mubtada. Dia menasabkan mubtada dan khabar. Udah berubah hukumnya menjadi dua maf'ul dia. Nahu dhanantu zaidan nasyitan. Tapi cukup. Ya, nanti besok insyaallah kita masuk ke kana wa akhwatuha. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.